Jadi sesuai ya, bisa dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa lagi di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kali ini kita akan membahas dalam acara penyejuk keimanan ayat 176 dari surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Allah. Ayat yang kita kaji pada hari ini adalah memang mengingatkan kita juga sekaligus umat Islam ini, jangan terlalu banyak kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan ayat yang pertama menekankan Allah sangat ingin meninggikan derajat manusia itu sendiri. Walakinnahu, kata Allah, akan tetapi akhlada ilal ard, mereka hubbud dunya, cinta kepada dunia. Bukan sekedar itu saja, tapi mereka terus mengikuti dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Maka Allah berikanlah perumpamaan. Apa itu perumpamaannya? Adalah seperti anjing. Kalau kita perhatikan, anjing itu selalu dia menjulurkan lidahnya, baik dimarahi tuannya, baik tidak dikasih makan, baik dikasih makan, terus dia, anjing itu seperti itu, terus tetap menjulurkan lidahnya. Karena bahasa yalhas, kalau kita betul-betul menyebutkan lafaznya itu, lidah kita agak ke ujung sedikit, karena sa itu adalah menyebutkannya mesti ke ujung dia, yalhas. Ini adalah memang betul-betul kata firman Allah menunjukkan sikap dan perilaku dari anjing tersebut. Tak tahu dia. Inilah artinya kalau orang yang selalu mendustakan agama, sikap dan perilakunya itu selalu bahasanya tetap seperti itu, gaya bahasanya tetap mereka tunjukkan seperti itu. Maka disinilah akan dijelaskan oleh para asat kita, narasumber kita yang sudah berada di studio, akan menjelaskan lebih rinci lagi terhadap kajian ayat 176 dari surat Al-A'raf ini. Kami persilahkan. Ya. Terima kasih Ustaz Fajrul. Kalau saya melihat bahwa kenapa manusia itu meninggalkan Islam? Kenapa manusia itu meninggalkan Al-Qur'an? Nah, di sini disebutkan ada dua hal, karena mengikuti hawa nafsu dan karena cenderung kepada dunia. Tetapi suatu hal yang perlu kita cermati sebaliknya, bagaimana kita menikmati Al-Quran dan bagaimana kita menikmati Islam. Untuk itu dalam Al-Fatihah yang sering kita ucapkan minimal 17 kali dalam satu hari, itu merupakan ikrar kita. An'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa maksudnya situ? Itulah Islam. Jadi sebenarnya sudah merupakan pemahaman yang salah kaprah ketika orang melihat bahwa Islam itu adalah bencana. Sebenarnya Islam itu adalah kenikmatan. An'amta alaihim. Jadi ketika manusia merasa dan menikmati Islam itu adalah nikmat, maka mereka tidak akan mengejar dunia. Sebaliknya, ketika manusia mengejar dunia dan mengikuti hawa nafsu, bukan kenikmatan yang didapat, tetapi suatu perbuatan yang sangat amat tercela yang diilustrasikan dalam ayat ini diperumpamakan dengan anjing yang dibiarkan mengulur, yang dikasih makan pun tetap aja menjulurkan lidahnya. Ini adalah perumpamaan orang yang tidak pernah puas. Orang yang beriman, orang Islam akan terasa hidupnya nikmat dan bahagia. Karena apa? Karena semua sudah terpuaskan. Ketika tujuan hidup ada bersama Allah, maka harta menjadi sarana. Ketika harta menjadi sarana, maka hidup ini akan terpuaskan. Al-qona'atu kanzun la yufna. Akan ada kepuasan, rasa serba cukup, walaupun sebenarnya serba kekurangan. Sebaliknya, ketika tujuan dunia ini adalah itu yang menjadi tujuan, dunia ini dijadikan tujuan, maka sebenarnya pada waktu itu manusia sudah seperti anjing yang tidak pernah merasa puas, dikasih makan pun tetap mengulurkan lidahnya seperti rasanya kelaparan terus, gak dikasih makan pun memang wataknya sudah seperti orang kelaparan terus. Begitulah kata Nabi Muhammad SAW, kalau anak Adam dikasih dua gunung Uhud, dia akan meminta yang ketiganya. Kalau sudah dikasih ketiga gunung Uhud berupa emas, begitu banyak emas, tiga gunung Uhud, dia akan meminta keempatnya. Tetapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Wama mal'abatnu ibnu Adam illa turab. Padahal sebenarnya target yang dikejar manusia itu cuma sejengkal perut. Dan itu pun hanya diisi dengan pasir. Maka di sini suatu hal yang sangat perlu kita tekankan. Hidup bersama Al-Quran dan menjadi seorang muslim itu bahagia. Karena apa? Karena memang kita tahu mana sarana dan mana tujuan. Ya, saya sedikit ingin menambahkan, walaupun penjelasan Ustaz Janal tadi sudah sangat mencakup, bahwasanya Allah mengatakan di sini, walau syi'na la rafa'nahu, kalau kami inginkan maka akan kami angkat. Sebenarnya bukan pemahamannya adalah bahwasanya di sini seandainya, akan tetapi memang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sendiri menginginkan yang terbaik umat bagi manusia. Ini yang betul-betul harus kita pahami. Segala macam perintah Allah, ya, keberadaan kitab suci Al-Qur'an, pengutusan rasul, penunjukan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu harus dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang terbaik bagi manusia di dalam kehidupan ini dan juga nanti kehidupan di hari akhirat. Jadi intinya adalah seorang kita harus memahami bahwasanya Allah itu menginginkan yang baik buat kita. Allah itu menginginkan kita menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan ini. Nah, kalau pemahaman ini kita mampu tanamkan, maka inilah yang akan mampu mendongkrak kita tampil menjadi orang-orang yang terbaik. Kita bisa melihat, ya, ini salah satu motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan ini, bahwa ketika seseorang beriman, maka dia sudah mampu membumbung ke angkasa. Itu dia. Dia sudah tidak lagi berada di bumi, tapi mampu membumbung ke angkasa. Akhirat, ya. Orientasinya bukan dunia saja, ya. Sebaliknya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, ini tidak jelas kemana. Ini hanya sekedar ibarat menggantung di langit, tidak jelas berpegang kemana, mengawang-awang kesana kemari. Ketika dia sudah menyatakan dirinya Islam, menundukkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mampu tampil menjadi orang-orang yang melepaskan diri dari berbagai kebutuhan dunia. Ketika dia tunduk kepada Allah, harta bukan lagi menjadi tujuan utama, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan utama di dalam kehidupannya. Ketika dia sudah melaksanakan salat, dia tahu betul bahwasanya perintah Allah terhadap salat itu adalah yang terbaik buat kehidupannya. Sehingga tidak ada alasan lagi ketika azan sudah sampai, waktu salat sudah tiba untuk dilalaikan, karena dia tahu betul bahwasanya ketika dia melaksanakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dirinya ke tingkat yang terbaik. Bukankah di dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan wa minan laili fatahajjat bihi filatallaka asaya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud kamu, kata Allah, niscaya kamu akan diangkat derajat yang setinggi-tingginya. Tapi sangat disayangkan sekali ketika dalam kehidupan ini manusia mencari cara lain untuk mengangkat derajat dan kekuasaannya dengan cara yang bertentangan dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi coba kita bandingkan sebagaimana keterangan ayat ini. Apakah kita ingin berada di jalur di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat diri kita secara terhormat dan yang terbaik, ataukah kita masih memilih akhlada ilal ard, tetap berada di bumi, melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Allah, dan akhir nasib kita adalah dibenamkan di dalam bumi. Iya, kalau saya lihat ini Ustaz Fajrul, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kalau sebelumnya la'allahum yarjiun, akan kembali, di sini Allah ingin mengajak kita untuk berpikir, yatafakkarun, untuk berpikir. Ceritakan kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Ya. Ceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu. Mana yang menang? Antara kemusyrikan dengan ketauhidan. Antara para rasul dengan umatnya yang pembangkang. Semua berakhir pada kemenangan para rasul. Dalam kisah manapun, selalu yang menang adalah orang baik. Televisi manapun yang menayangkan film, bioskop manapun yang menayangkan film, akan menyebutkan bahwa yang baik tetaplah baik. Jadi di sini sebenarnya pikirkanlah, tetap saja ketauhidan itu akan muncul menjadi suatu hal yang menang. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Pasti saja pasukan Allah itulah yang menang. Kalau sudah demikian, masa kita masih menjauhkan diri dari Al-Qur'an? Iya. Yeah. Memang kajian kita sangat menarik ketika Allah berfirman walau syi'na. Mm-hmm. Jangan kita anggap ketika Allah berfirman walau syi'na itu hal yang sangat jauh, tapi adalah hal yang sangat dekat akan terjadi. Kenapa? Sudah banyak Allah jadikan perumpamaan di muka bumi ini yang mana Allah sangat tinggikan derajat hamba-hambanya. Yeah. Walau syi'na la rafa'nahu. Bukan tidak ada bukti, tapi ada bukti sebagaimana di akhir penutup ayat ini Allah memerintahkan kepada rasulnya, kepada seluruhnya untuk menyampaikan faqsusil qasasa. Sampaikanlah sebagaimana yang digambarkan oleh Ustaz Zainal tadi, agar mereka itu yatafakkarun, berpikir dalam arti kata, bukan berpikir secara sains, tapi kedua-duanya, sains juga tapi keimanannya juga akan ikut kepada hal tersebut. Maka inilah pengertian yatafakkarun. Yatafakkarun dalam arti kata dia dapat menggugah jiwanya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap cerita ini. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi perumpamaan di dalam ayat ini. Hmm. Apa perumpamaannya? Ayat itu anjing, ya? Anjing, seperti anjing tidak pernah puas. Kenapa tidak puas mereka itu? Karena selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Inilah yang sering kita jatuh dan hancur dalam hidup ini. Salah satunya juga bukan hal yang tidak baik saja, tapi dalam hal yang baik juga seperti itu. Iya. Seperti orang mengatakan yang penting membaca Al-Qur'an itu banyak, bukan dilihat dari tamat khatam Qur'annya. Atau kadang-kadang orang mengatakan bukan dilihat itu, tapi dilihat dari kekhusukannya. Selalu orang menyalahkan itu. Padahal intinya kita ini ingin mencari ridho Allah, ya. Bukan cari yang lebih besar. Bagaimana meyakinkan diri pada kekuatan Al-Qur'an tadi. Kekuatan ya? Al-Qur'an itu tadi. Karena Allah ingin la rafa'nahu. Iya, satu hal yang sudah dibahas oleh para asatidz kita tadi adalah bahwa di sini Allah memberikan gambaran perumpamaan bagi orang yang ingkar kepadanya, seperti anjing. Saya tidak tahu lagi apakah hati ini tidak mampu tergerak ketika Allah sudah menggambarkan kepada kita perumpamaan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, orang-orang yang membandal itu adalah seperti anjing. Ini sudah satu teguran yang keras kepada kita. Di dalam keterangan lain, mungkin dalam bahasa yang lebih lembut, Allah juga ada menyampaikan bahwa orang-orang yang melakukan syirik itu seperti orang-orang yang tergantung di langit, tergantung saja, tidak ada pegangan. Fatakhtafuhu tairu au tahwi bihrihu, dan akan jatuh fi makanin sahik, ya, disambar burung, ya, atau diterbangkan angin, dia akan kesana kemari, jatuh, tidak akan ada ininya. Kemudian lagi Allah juga menggambarkan kepada kita bagaimana gambaran orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, sebagaimana laba-laba yang membangun rumahnya, ya. Kama salil angkabuti ittakhazat baita, seperti laba-laba membangun rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitil angkabut, tidak perlu diperjuangkan. Gambarannya sangat-sangat lemah sekali. Okay. Tapi sekali lagi, mari kita pertanyakan kepada diri kita. Setelah begitu jelas, tegas Allah mengatakan ini seperti anjing, ini seperti membangun rumah laba-laba, tapi ternyata masih banyak di antara kita yang lebih cenderung kepada hal-hal yang tidak, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Iya. Yeah. Di sini penekanan ayat ini adalah supaya kita menjadi orang yang beriman. Ketika kita tidak menjadi orang yang beriman, maka kita terkena dengan permisalan. Masaluhu kama fa masaluhu kama sal. Ini artinya tasbihu tasbih. Artinya inilah sifat yang menonjol pada manusia ketika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.